Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. An Umar radhiyallahu anhu qala an Umar radhiyallahu anhu an Umar radhiyallahu anhu qala an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam innallaha tulis sebisanya. Nanti akan ketahuan yang sungguh-sungguh, yang tidak itu nanti akan tampak. Siapa yang jiping, siapa yang memang apa kreatif akan tampak. Jiping itu ngaji kuping. Sedang dengerin, sudah keluar. Nah, lupa. Jadi saya kasih penekanan kepada santri-santri ya, adapun kepada apa, apalagi para poro sepuh, saya maklumi. Jadi kalam saya tujukan kepada santri-santri. Innallaha yarfa'u, ini fil mudhari', dhamir huwa. Bihadzal kitabi innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, pakai qaf, aqwaman innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yata'u bihi akharina wa yata'u wa ta'a yata'u wa yata'u bihi akharina rawahu Muslim. Kalau mau ditulis nomor hadisnya 817, bisa dicek di Sahih Muslim. 817. Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Dengan al-qalam ini tuhfadzul ulum wa tuhfadu al-huquq. Naam. Akan terjaga ilmu-ilmu, terjaga hak-hak dengan sebab al-qalam, tulisan. Maka para ulama menasihatkan qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kita kembali ke hadis ini. An Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yata'u bihi akharin. Kurang lebih artinya dari Umar, semoga Allah meridhoinya, berkata Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan mengangkat, yarfa'u, sesungguhnya Allah akan mengangkat, bihadzal kitabi, dengan kitab ini, yakni Al-Quran. Perhatikan baik-baik, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini aqwaman, derajat suatu kaum. Jadi suatu kaum akan Allah angkat derajatnya dengan sebab kitab ini. Wa yata'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkan dengan sebab kitab ini pula kaum yang lain. Maksudnya apa, barakallahu fikum? Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, karena hadis ini sebenarnya panjang dan ada kisah di situ. Naam. Kata beliau rahimahullah, "Annal ilma yarfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah ma la yarfa'uhu al mulk wal mal wala ghairuhuma." Wal ilmu yazidu syarifa syarafan wa yarfa'ul 'abdal mamluk hatta yujlisahu majalisal muluk. Bahwasanya ilmu, kata Ibnu Qayyim, akan mengangkat pemiliknya, maksudnya akan mengangkat derajat pemiliknya di dunia maupun di akhirat. Ma la yarfa'ul mulk walal mal, yang tidak akan diangkat oleh kekuasaan maupun harta maupun selain keduanya. Enggak diragukan, kekuasaan, harta terkadang menjadikan pemiliknya mulia, akan tetapi ilmu lebih lagi dari itu. 6. Terangkatnya pemilik ilmu itu melebihi daripada terangkatnya kedudukan, kekuasaan maupun harta. Kata beliau rahimahullah, fal ilmu yazidu syarifa syarafan, ilmu itu akan menambah orang yang mulia semakin mulia, bahkan akan mengangkat kedudukan seorang hamba atau seorang budak sampai memposisikan budak tersebut majalisal muluk, sampai pada kedudukan raja. Kisah, sebenarnya hadis ini ada kisahnya, yaitu Nafi' Ibnu Abdul Haris datang menemui Umar Ibnu Khattab di suatu tempat namanya Asfan. Di saat itu Nafi' Ibnu Haris Ibnu Abdul Haris ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memegang kepemimpinan di penduduk Mekah. Kemudian Umar bin Khattab tatkala bertemu dengan Nafi' ibn Abdul Haris bertanya, "Man istakhlafta 'ala ahli al-wadi?" Siapa yang engkau tunjuk untuk memimpin penduduk wadi? Qal, kata Nafi, istakhlaftu alaihim ibna Abza, aku tunjuk pilih untuk memimpin penduduk wadi adalah ibnu Abza. Siapa tadi namanya, ikhwan? Ibnu Abza, pakai zai. Faqal, lantas Umar pun bertanya, heran, man ibnu Abza, siapa dia itu ibnu Abza? Kok engkau pilih untuk memimpin penduduk wadi? Faqal rajulun min mawalina, dia itu salah seorang dari bekas budak-budak kita. Maka Umar pun berkata dengan keheranannya, istakhlafta alaihim maula, engkau pilih untuk memimpin mereka dari kalangan bekas budak? Punya kelebihan apa sih beliau ini? Kok engkau jadikan pimpinan? Faqal, ini hujah Nafi' ibnu Abdul Harith memilih ibnu Abza sebagai pemegang tampuk kepemimpinan untuk penduduk wadi. Beliau menjelaskan argumentasi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innahu qari'un li kitabillah, alimun bil faraid. Ini isma'u barakallahu fikum, innahu qari'un li kitabillah, alimun bil faraid. Sesungguhnya Ibnu Abza itu adalah orang yang ahli membaca Al-Quran. Qari, tidak semata-mata qari, faham hukum-hukumnya dan beramal dengannya. Yang ini tentunya barakallahu fikum seharusnya memotivasi kita semua bahwa Al-Quran Al-Karim, siapa saja yang mempelajarinya qira'atan, baik membacanya, tafsirnya, ahkam-ahkam yang terkandung padanya, dia berusaha untuk tabahur, mendalaminya, yakinilah oleh kita semua bahwa hal tersebut akan menyebabkan terangkatnya kedudukan orang tersebut, siapapun dia. Bahwa Al-Quran barakallahu fikum, siapa saja yang tabahur mendalaminya pasti dan pasti akan menyebabkan terangkatnya kedudukan seseorang. Apakah dia tadinya budak seperti apa yang ada pada Ibnu Abza ini? Padahal bekas budak, namanya budak. Nah, secara status, sering dianggap remeh, budak. Namun ketika dia mendalami Al-Quran, dijadikan pemimpin. Walaupun tadi bekas budak, tapi ketika dia alim bi kitabillah, qari, itu yang menyebabkan dipilihnya beliau untuk memegang tampuk kepemimpinan untuk penduduk wadi. Apakah dia tadinya budak, ataukah dia miskin, atau dia mungkin cacat, bahkan akan mulia kedudukannya. Sehingga apa yang sedang antum usahakan ya abnai barakallahu fikum, itu adalah sesuatu yang betul-betul nafi', bermanfaat. Itu adalah suatu kebaikan. Istamiru antum ala ma antum alaih. Terus lanjut. Berkesinambungan, continue. Hari demi hari kalian menghafal-menghafal, belajar-belajar. Orang-orang tua antum mendukung di belakang antum. Mudarisin asatidah mendukung antum semua. Bukan kami-kami orang tua asatidah ingin mencelakakan kalian, mencampakkan kalian, lah. Bukan demikian. Semangatlah antum. Dan orang tua pun hendaknya mendukung sepenuhnya dan menghindarkan dari awarid, hal-hal akan merintangi anak-anak tersebut ketika sedang berupaya menggapai kemuliaan. Alasan kedua adalah alimun bil faraid. Beliau Ibnu Abjad juga pandai tentang ilmu waris. Ilmu waris ini barakallahu fikum, ini sangat erat kaitan dengan matematika. Subhanallah, hadis yang sangat agung dan mulia. Jadi ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mendengarkan argumentasi Nafi' Ibn Abdul Harith, maka beliau pun menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau dengarkan dari beliau, apa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, "Amma inna nabiyakum qad qala, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yata'u bihi akharin." Bukankah sesungguhnya nabi kalian telah bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini, yakni Al-Quran, derajat suatu kaum, dan Allah akan merendahkan dan menghinakan dengan sebab kitab ini pula derajat kaum yang lain, yang mereka jahil dengan kitabullah. Mereka berpaling dari kitabullah. Mereka tidak ada perhatian dengan kitabullah. Walaupun mereka kaya, walaupun mereka berasal dari darah biru istilahnya, keturunan ningrat, tapi ketika jahil, jauh dari kitabullah, maka hakikatnya orang yang rendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan mereka yang alim bi kitabillah. Nah, inilah barakallahu fikum salah satu hadis yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka tatkala membahas tentang al-ilmu rif'atun li sahibih. Ilmu itu merupakan kemuliaan bagi pemiliknya. Yang ini semua seharusnya menggugah semangat kita, baik para santri, para aba, umahat, akhwat. Siapa lagi, ucapan siapa lagi yang akan kita jadikan bimbingan pedoman kalau bukan ucapan Allah dan Rasulnya? Nah, itulah pedoman kita dalam mengarungi kehidupan ini dan di dalam kita beragama. Kita kembali kepada pelajaran. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qaulillahi 'azza wa jalla qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih unzur kaifa nusarriful ayat thumma hum yastifun qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi bahtatan aw jahratan hal yuhlaku illa al-qaumudh-dhalimun. Kurang lebih artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ara'aitum, bagaimana menurut kalian wahai orang-orang musyrikin yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan, yang kalian ibadahi sebagaimana kalian mengibadahi Allah, yang kalian agungkan sebagaimana kalian mengagungkan Allah, dan seterusnya. In akhadallahu sam'akum, jika Allah mengambil pendengaran kalian, wa absarakum, dan penglihatan kalian, wa khatama ala qulubikum, dan menutup atas hati-hati kalian. Disebutkan tiga panca indera ini seringnya disebutkan secara berurutan, karena ini merupakan alatul ilm, alat seseorang untuk bisa menghasilkan ilmu, pengetahuan. Pendengaran, penglihatan, hati. Maka ketika seorang sudah enggak mengfungsikan tiga panca indera ini, maka ilmu enggak akan masuk pada dirinya. Man ilahun ghairullah, adakah sesembahan selain Allah yang mampu mendatangkan, yang mampu mendatangkannya? Misalkan Allah hilangkan pendengaran seseorang, atau penglihatannya, atau menutup hatinya. Adakah sesembahan-sembahan yang selain Allah itu mampu mendatangkannya? Gak usah khawatir, ini tak ganti. Gak mungkin mampu, gitu loh. Mereka yang menyembah Hubal, Hubal itu patung pertama kali yang disembah-sembah oleh musyrikin jahiliyah. Demikian pula Lat, Uzza, Manat. Lat itu plesetan dari mana Allah. Mereka buat patung dikasih nama Al-Lata. Kurang ajar. Al-Uzza plesetan dari nama Allah Al-Aziz. Oleh mereka diplesetkan jadi Al-Uzza. Mereka bangga dengan patung ini. Lana Uzza wala Uzza lakum, katanya. Kami punya Uzza, sedangkan kalian wahai para sahabat Rasul enggak punya Uzza. Bangganya luar biasa mereka. Manat itu plesetan dari nama Allah Al-Mannan. Kurang ajar mereka, orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Mereka ganti dengan apa mereka plesetkan nama tersebut untuk patung-patung mereka yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mampukah mereka mendatangkan hal tersebut? Al-jawab, enggak mungkin mampu. Ini menunjukkan dalil tentang wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya. Unggur, maka dari itu Allah katakan, unggur, engkau perhatikan, kaifanu shariful ayat, bagaimana kami telah menyebutkan ayat dari berbagai macam sisi, mingkuli fan, baik ayat akliyah, syar'iyah, nadhariyah, kami jelaskan dengan sejelas mungkin, segamblang mungkin, ayat-ayat yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Thumma hum yastifun, namun bersamaan dengan jelasnya ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan bermacam-macam bentuknya, namun tetap mereka yastifun, berpaling, enggak mau yakin, enggak mau percaya. Qul ara'aitakum in ataakum adzabullah bahtatan aw jahratan, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut kalian jika datang kepada kalian azab Allah, baik datang secara tiba-tiba maupun secara jahratan, ai muqaddimat, didahului dengan pendahuluan-pendahuluan, indikasi-indikasi akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah Subhanahu wa taala turunkan azab spontan. Ada kalanya ada tanda-tanda sebelumnya. 6. Mampukah sesembahan-sembahan kalian itu mencegahnya? Al-jawab tidak. Mampukah sesembahan-sembahan kalian dari selain Allah itu menghalang-halanginya dan menyelamatkan kalian dari azab Allah? Juga lagi-lagi tidak. Di situ menunjukkan lemahnya sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Enggak bisa mendatangkan kemanfaatan untuk diri-diri mereka maupun untuk para penyembahnya. Dan tidak bisa melindungi diri-diri mereka dari mara bahaya maupun melindungi para penyembahnya. Alangkah jauhnya mereka dari kebenaran. Melakukan penyembahan kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun menolak madarat. Hal yuhlaku ilal qawmu zalimun. Tidaklah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya melainkan orang-orang yang zalim. Yang namanya kezaliman apapun bentuknya pasti dan pasti berakhir dengan al-halak wasyaqam. Kita lihat bagaimana beliau rahimahullah menjelaskan ayat ini. Yukhbiru ta'ala annahu kama huwa al-munfaridu bi khalqil asya wa tadbiriha. Allah yang maha tinggi telah memberitakan bahwasanya sebagaimana Allah mutafarrid atau al-munfarid, maksudnya esa tunggal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maha esa maha tunggal di dalam penciptaan terhadap segala sesuatu dan di dalam mengaturnya. Fa innahul munfaridu bil wahdaniyati wal ilahiyah. Kasih tanda itu ya ikhwan. Fa innahul munfaridu bil wahdaniyati wal ilahiyah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun maha esa pula di dalam keesaannya. Allah maha tunggal pula di dalam keesaannya di dalam sesembahan. Maknanya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Faqal, Allah mengatakan, qul ara'aitum. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut kalian jika Allah mengambil pendengaran kalian dan penglihatan kalian dan menutup hati kalian? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita ini semua. Pendengaran, penglihatan, hati, Allah yang memberikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun maha mampu untuk mencabut pemberian tersebut dalam waktu sekejap. Betapa banyak orang yang tadinya pendengarannya normal, Allah Subhanahu wa taala kemudian cabut pendengaran tersebut atau penglihatan atau hati. Menunjukkan lemahnya kita barakallahu fikum sebagai hamba. Lemah betul kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ketika Allah menghendaki untuk mencabut, enggak berdaya kita. Demikian pula seorang tadi fisiknya sehat, gagah. Allah takdirkan tabrakan misalkan. Qadarullah ma syafa'al. 6. Atau yang lainnya. Atau seorang tadi punya kulit mulus, bangga dengan kulitnya. Allah takdirkan kena bakar. Ini semua mengingatkan kepada kita betapa lemahnya kita sebagai seorang hamba. Dan betapa butuhnya kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fabaqaitum bila sam'in wala basar wala aqlin. Sehingga ketika Allah cabut maka kalian tinggal tanpa memiliki pendengaran, tanpa memiliki penglihatan, dan tanpa memiliki akal. Majnun, seperti orang yang gila. Nah, akalnya sudah enggak fungsi. Mana yang menguntungkan dirinya, mana yang membahayakan diri saja enggak paham. Nah, ya subhanallah. Nas'alullah salamat wal afiyah. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Siapakah sesembahan dari selain Allah yang mampu mendatangkannya? Fa idza lam yakun ghairullahi ya'ti bidzalik, falima abadtum ma'hu man la qudrata lahu 'ala syai'in illa idza syaa'ahu Allah. Maka jika tidak ada sesembahan yang selain Allah yang mampu mendatangkan itu semua yang telah Allah cabut tadi, maka kenapa kalian mengibadahi bersama Allah sesembahan yang lain yang tidak memiliki kemampuan terhadap sesuatu kecuali apabila Allah menghendakinya? Wa hadza min adillati tauhid wa butlani syirki. Dan ini merupakan dalil tentang tauhid, wajibnya kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, baik dalam ibadah rububiyah maupun al asma wa sifat. Nah, dan ini pula sebagai bukti tentang batilnya kesyirikan. Batilnya kesyirikan karena sesuatu yang mereka ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala ternyata tak mampu mendatangkan kemanfaatan. Apakah kemanfaatan itu berupa tadi mengembalikan pandangan mata atau pendengaran atau hati? Enggak mampu. Ataupun manfaat yang lainnya, enggak mampu mereka. Terus atas dasar apa mereka itu diibadahi? Aljawab, enggak punya dasar mereka. Cuma ngikuti nenek moyang, ngikuti adat. Cara beragama bukan demikian. Ikuti petunjuk Al-Quran, sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Ila huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.